Mitra Bisnis Unit Kerja Pembantu Presiden belum lama ini telah mengumumkan rapor dari para menteri yang ada di Kabinet Presiden SBY. Melalui pengumuman itu, publik jadi mengetahui bahwa beberapa kementerian ternyata masih dinilai kurang kinerjanya, hingga mereka masih mendapat nilai merah. Untuk melanjutkan pembicaraan tentang rapor merah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas salah satu faktor pemicu rapor merah adalah adanya tarik-menarik kepentingan. Bisa diungkap kepentingan siapa saja itu, Pak? Iya, bisa kepentingan parpol, bisa kepentingan individual, bisa kepentingan kelompok, macam-macam. Baik, Pak Hermawan. Salah satu kementerian yang kemarin dapat rapor merah adalah Kominfo. Nah, apa pendapat Bapak? Tapi ini kalau Menko Info kan udah diincar nih dari awal, Presiden sudah terbuka. Sebelumnya udah ngomong kesel nih, karena apa? Komentar-komentar publiknya itu memancing reaksi negatif terhadap image pemerintahan SBY gitu. Ya nggak bisa begitu dia. Tampaknya sekarang udah sadar, udah mulai takut-takut. Meskipun dia bilang nggak takut dicopot, ya takut juga kan. Akhirnya nurut juga kan gitu. Tapi ini kan nggak selesainya di situ. Ini yang cilaka nih kan kadang-kadang menteri-menteri itu kan tidak punya background dalam bidang yang dipimpinnya gitu, yang ditangani gitu ya. Coba kita lihat komposisi kabinet gitu misalnya. Yang terjadi apa? Orang diangkat jadi menteri karena pertimbangan politis, ya terima saja. Padahal syarat pertama itu dia latar belakang pendidikan yang ideal ya, dan profesinya memang di bidang itu gitu. Kalau tidak, minimal dia pernah berkecimpung di dunia itu. Dari mana kita tahu bahwa dia berkecimpung? Ya dari pekerjaannya, profesinya. Kalau tidak punya juga, minimal punya minat dalam bidang itu. Minat itu ketahuan dari tulisan atau omongan atau tindakannya. Nah, kalau orang tidak pernah menunjukkan minat dalam arti nggak pernah ngomong tentang bidang yang akan dipimpinnya, kemudian tidak pernah nulis tentang bidang yang akan dipimpin itu, tidak pernah bergerak di bidang itu, ditawari menteri, mau juga kan. Contohnya dulu kan kasus Gus Dur ngangkat Mahfud MD gitu, jadi Menhan. Nah, kita nggak pernah dengar Menhan baru ini, bedil aja mungkin dia nggak tahu senjata itu jenisnya apa gitu. Sekarang kejadian lagi kan gitu, kayak Tifatul gitu, tiba-tiba mimpin ke Kominfo gitu. Ini kan gak mudah, karena apa? Karena bidang yang ditangani kan memerlukan bukan hanya kemampuan manajerial, tapi minimal background untuk memahami perkembangannya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.